Satu tempat lagu Lintang Hati spesial buat warga Madiun tercinta. Spesial sing duwe pacar ya Mas ya. Oke sampean. Oke kembali. Hati sing tansah nandang kasmara iki. Semu gawe buai hatiku, mung sliramu sing ana ning atiku. Mas Bodrek. Terima kasih.